Kita runtutkan dulu supaya fokus bahasan kita sistematis. Pada mulanya manusia diciptakan oleh Allah itu punya sifat-sifat dan potensi kebaikan. Karena itu ia disebut dengan Al-Ins dalam Al-Quran. Makhluk yang punya sifat baik dan lembut. Ketika dilahirkan, dia sudah membawa fitrah kebaikannya. Baik naluri kebaikannya, ataupun dorongan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi taat atau dorongan ketaatan. Makanya tidak ada orang ateis sebetulnya. Gak ada itu. Ateis itu gak benar. Pernyataan yang tidak tepat. Saat dia mengatakan ateis, sebetulnya dia mencari Tuhan dalam pengakuan sendirinya. Ya Tuhannya ateis itu. Ya. Gak ada Tuhan. Yang dipertuhankan oleh dia, pernyataan tidak ada Tuhan itu. Jadi dia mengikuti klaim pada dirinya, yang menafikan Tuhan yang lain, tapi menjadikan Tuhan baru bagi dirinya. Kalau bahasa Quran itu, orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Baik. Jadi ada dorongan ketaatan. Ya. Di sini nanti kita akan bahas, bagaimana orang-orang mencari Tuhan, mencari Allah, cuman caranya nanti banyak yang keliru. Ya, ada yang mencari lewat tumbuh-tumbuhan, ada yang mencari lewat binatang, ada yang mencari lewat alam, ada yang mencari lewat hal-hal yang lainnya. Nanti kita akan turunkan. Kemudian, ketika terlahir, ada dorongan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, kemudian terjadi pengaruh lingkungan. Yang menjadikan fitrah ini bisa berubah. Fitrah bisa berubah. Bergeser atau berubah. Kan? Bagaimana pengaruh lingkungan ini bisa merubah kondisi fitrah seseorang? Masuknya kemana? Gitu kan? Baik nanti lingkungan itu yang dimaksudkan orang terdekat. Ya, bisa ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, temannya, sekolahnya. Dirawat di rumah bagus, tapi begitu mendapatkan teman dia bisa berubah. Ya temannya baik, tapi lingkungan dia tinggal misalnya punya pengaruh buruk. Nah itu pun bisa bergeser dari kondisi fitrahnya. Nah pengaruh lingkungan ini masuknya kemana? Ada yang ke nafsu. Ini poinnya. Atau ada yang langsung kemudian sentralnya atau tokoh utamanya dipengaruhi oleh setan. Kajian kita sampai dengan akhir bahasa nanti insya Allah akan mencoba mengenal dua hal ini. Yang diharapkan dengan mengenal dua faktor ini, kita bisa mengendalikan keduanya sehingga nafsu bisa kita tekan dan pengaruh-pengaruh keburukan bisa kita hindarkan. Setan bisa kita waspadai sehingga ketika dia datang untuk menggoda kita sudah kenal ini. Celakanya kan begini nih, yang diajarkan di sekolah kan cuma yang baik-baiknya aja, malaikat aja. Malaikat dihafalkan, dikenali tugasnya. Tapi musuhnya setan gak pernah kenal. Saya sering ungkapkan, kalau Anda cuma tahu jalan yang halus, tidak pernah tahu di mana lubangnya, ada kemungkinan Anda bisa terperosok ke dalamnya. Kita kalau selalu kenal malaikat, gak pernah kenal setan, bagaimana Anda bisa menghindarinya? Bisa waspada, kan? Sedangkan Quran mengatakan, jangan ikuti dia. Bagaimana kita tidak bisa menghindari pengikutan setan kalau kita gak tahu cara dia menggoda kita untuk ikut dia? Ya. Jangan ikuti setan. Nah, dia mau ngajak kemana? Kita nggak tahu. Karena ketidaktahuan itu kemudian menjadikan sebagian orang larut dalam maksiat. Jelas sampai sini? Ini pelan-pelan. Harusnya baik, disebut dengan takwa. Tapi kena pengaruh nafsu jadi bergeser. Ini harusnya ikut dorongan malaikat. Tapi kena pengaruh setan kemudian bergeser. Ya, agak pelan-pelan sebentar ya, nanti kita bahas dengan detailnya, saya uraikan penuh dulu ya. Perhatikan, fitrahnya harusnya baik, punya dorongan ketaatan, tapi terkena pengaruh lingkungan sehingga fitrahnya bergeser, bahkan ada yang berubah, harus dikembalikan. Pengaruh lingkungan ini bisa diakibatkan masuk ke dalam nafsu atau langsung oleh setan. Seharusnya lingkungan membentuk meningkatkan takwa, nilai-nilai kebaikan. Dan yang kita dengar suara malaikat. Dalam Quran takwa disebutkan 115 kali. Lawannya pun nafsu disebutkan 115 kali. Di Quran malaikat disebutkan 88 kali. Lawannya pun setan disebutkan sama 88 kali. Perhatikan bagaimana kekuatan dua pengaruh itu memberikan pengaruh yang bersamaan. Fokus ya. Kita runtutkan dulu supaya

imma ikut kepada yang baik atau ikut pada yang tidak baik. Saat yang bersamaan ada ajakan malaikat pada kebaikan, juga ada dorongan keburukan yang berasal dari setan. Cara paling gampang gini memahaminya, saya sering ungkapkan ini. Anda kalau dengar adzan kan suka ada getaran di jiwa kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat siap-siap sudah adzan. Pernah ada perasaan begitu? Nah itu jiwa takwa tuh, ya, dibisikin oleh malaikat. Tapi begitu adzan selesai misalnya, sisi lain mengatakan, tenang, baru adzan, belum qomat, waktu zuhur masih panjang, kan? Asarnya sekarang lebih longgar. Pernah ada dorongan itu? Ah, itu nafsu yang bisikan setan. Sekarang kita harus kenali bagaimana cara mengendalikan nafsu ini, plus menepis dan menghindari diri dari, atau menghindarkan diri dari berbagai godaan setan. Ini yang kita turunkan jadi kurikulum bahasan, menjadi silabus uraian kita. Dan bagian pertama hari ini kita akan bahas tentang nafsu. Mukaddimah sudah saya uraikan di pertemuan yang lalu. Bila sebagian Anda terlambat untuk mengikuti, saya sarankan kembali ke rekaman di akhir TV untuk melihat sesi yang kemarin, ya, supaya saya tidak luas mengulang. Baik teman-teman sekalian, kita coba turunkan dulu, karena judul kita dalam uraian Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus turunkan dulu ayat-ayat Qurannya yang berbicara tentang konsep nafsu. Setelah itu baru kita kenali, lalu kemudian coba kita pahami dan amalkan dalam kehidupan kita. Ini boleh saya hapus ya? Sebentar ya, bismillah. Baik, saya turunkan dulu dalil-dalilnya. Hari ini kita bahas tentang hakikat nafsu dalam Al-Quran dan Sunnah. Bismillah. Taip. Jangan-jangan sering kita sebutkan nafsu, tapi kita sendiri enggak kenal apa itu nafsu, gitu kan? Satu, Quran surah ke-15 ayat ke-28, sisi paling kanan bawah. Kemudian kita turunkan lagi Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Spesifik Quran surah ke-12 ayat 53, sisi paling kiri sebelah atas. Jenis yang selanjutnya Quran surah 75 ayat ke-3. Ayat dari ayat keduanya, 2 sampai 3. Saya garisi di ayat keduanya. Kemudian bagus Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Cara mengendalikan Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 5. Cara paling efektif Quran surah kedua ayat 183. Baik. Perbaiki. Enggak mau berubah Quran surah ke-8 ayat ke-50. Resikonya 40 ayat 46 sampai 47. Sampai sini. Ini ayat-ayat utamanya ya. Selebihnya nanti kita coba uraikan. Pertama konsepnya ada di Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Turunannya ada di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10. Selanjutnya uraiannya ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Kemudian Quran surah ke-75 Al-Qiyamah dari ayat ke-2 sampai ayat ke-3. Selanjutnya Quran surah 89 Al-Fajr dari ayat 27 sampai ayat 30. Selanjutnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ini obatnya atau solusinya. Lalu Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183. Baik. Dan kalau tidak mau berubah, maka resikonya di Quran surah ke-8 ayat ke-50 dan Quran surah ke-40 Ghafir atau Al-Mu'min ayat 46 sampai dengan 47. Baik, jelas di sini? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas dan saya mohon izin untuk melambatkan uraiannya supaya mudah untuk dipahami. Kita punya waktu yang sangat terbatas, jadi kami mohon bisa lebih fokus pada apa yang akan kita uraikan ya. Baik, pertama Quran surah ke-15 ayat ke-28. Saat Allah menciptakan kita manusia dan diperkenalkan pada kalangan malaikat dan jin yang sudah ada sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istilah pada makhluk tercipta ini dengan nama Bashar. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. Dan ingatlah, ketahuilah, pelajarilah, saat Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat dan jin, kami akan mencipta makhluk baru namanya Bashar. Bashar, Basharun. Sebagian makna ini telah saya ungkap di pertemuan lalu. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran bentuk tunggalnya. Fokus ya Bapak dan Ibu sekalian, Bashar ini secara bahasa adalah nama yang menghimpun dua potensi sekaligus, yang berhimpun kebaikan sekaligus lawannya yang dianggap buruk. Jadi ketika Allah menyebutkan saya akan ciptakan makhluk baru namanya Bashar, ketika disebut dengan kalimat Bashar ini menunjukkan kesan bahwa pada diri makhluk ini ada dua potensi sekaligus yang ada dalam dirinya. Satu bisa mengarahkan pada hal yang positif, yang kedua bisa mengarahkan pada hal yang negatif. Taib. Dalam bahasa Al-Quran, hal-hal yang positif, yang selalu menunjukkan pada kebaikan, hal-hal yang baik ya. Misal, sifat-sifat baik, jujur, taat, tawadu, sabar, itu nama umumnya disebut dengan takwa. Takwa. Jadi kalau disebutkan takwa, itu berarti kumpulan sifat-sifat kebaikan. Kayak sering ada ungkapan, ayo tingkatkan takwa kepada Allah. Termasuk ayat Quran turun di sini, Quran surah ketiga Ali Imran misal, ayat 102 itu. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Maksudnya tiap hari terus tingkatkan kebaikan-kebaikan. Baik dari segi ibadahnya ataupun yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dengan sifat baik saja. Namanya malaikat. Di malaikat itu saat diciptakan oleh Allah, unsur penciptaannya itu cuma takwa. Takwa. Makanya wajar kalau malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Terfikir pun tidak, dia akan taat saja. Dan kepatuhannya mutlak. Ketaatan mutlak itu saat diberikan tugas, dia gak bisa memilih. Itu aja yang dikerjakan. Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di ujung ayatnya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mustahil berbuat maksiat kepada Allah dan mereka hanya akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Misal, malaikat Mikail tugasnya hanya menurunkan rizki saja. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 98 disebutkan Mikail. Tugasnya dengan izin Allah turunkan hujan, turunkan ini, turunkan nikmat. Itu malaikat Mikail. Ada yang berdoa mohon diberikan ya Allah keturunan. Kata Allah Mikail sampaikan dia dapat keturunan. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 misal. Ada orang yang ketika bermohon diberikan rizki, Allah utus Mikail berikan padanya rizki. Quran surah ketiga ayat 37 Maryam mendapatkan itu. Dia tugasnya itu aja. Gak bisa ngerjakan yang lain. Malaikat maut misalnya. Malaikat maut Quran surah ke-32 ayat 11 posisi paling kanan sebelah bawah, ya kan? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Saat ditugaskan oleh Allah, itu tugasnya nyabutin nyawa aja. Sampai hari kiamat. Dan gak akan pernah ya, maaf. Bahkan terfikir untuk ganti tugas pun gak. Mikail sini. Ini orang nyebelin banget nih. Kita gantian aja deh, kamu yang cabut nyawa dia. Saya yang turunkan rezeki misalnya. Gak bisa. Ini mustahil. Karena dia diciptakan dengan sifat takwa, maka mustahil dia keluar dari koridornya. Plus ketaatannya mutlak kepada Allah. Jelas di sini? Baik, jadi kalau disebutkan kalimat takwa itu menanda pada ketaatan yang sifatnya mutlak dan terus terjaga dalam kebaikan. Sebaliknya, sifat negatif lawan dari takwa ini itu diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama nafsu. An-nafs, nafsu. Kadang juga disebut dengan fujur. Fujur. Ada makhluk yang saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlawanan mutlak dengan sifat takwa. Jadi nafsu aja. Kalau tadi takwa saja yaitu malaikat, sekarang nafsu saja, enggak punya takwa dia. Namanya hewan. Hewan. Jadi kalau hewan itu karena tidak punya sifat takwa, maka dorongannya itu seringkali menyimpang. Seringkali menyimpang. Silahkan cek ya. Malaikat misalnya punya sifat kebaikan, ketaatan, senang yang baik-baik, senang yang suci-suci, yang bersih-bersih. Makanya malaikat tidak senang turun di tempat yang kotor. Nanti kita akan pelajari saat masuk bagian turunannya. Anda kan sering bermohon kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki saya, berkahi ya Allah, berikan ketenangan di rumah tangga. Nah, tapi di rumah Anda tidak pernah dilawat, banyak kotoran, ada yang tidak disukai oleh malaikat, sekarang hal-hal yang tidak disukai, jarang dipakai zikir, bagaimana malaikat bisa turun ke rumah Anda? Jelas ya? Nah, sebaliknya hewan tidak. Hewan tidak punya dorongan itu. Makanya jangan dipersalahkan kalau ada ayam buang kotoran sembarangan. Kan ada kambing misalnya makan di tempat yang Anda layak, Anda anggap tidak layak misalnya. Enggak usah dicela. Di malaikat berbuat baik jangan dipuji karena memang unsurnya kebaikan. Hewan berbuat salah enggak usah dicela. Enggak ada kerjaan Anda mencela hewan. Karena memang bakat penciptaannya, potensinya cuma nafsu saja. Kemarin saya ilustrasikan kan, ibu sudah nyapu, ngepel gitu kan. Kadar Allah tiba-tiba ayam lewat ke situ buang kotoran. Anda cela misalnya, dah salah ayam ya, emang begitu. Anda enggak cela pun dia enggak mikir. Ya, paling berkokok lewat gitu kan. Baik ya. Di teman-teman. Ini bagian pertama ya, pahami dulu konsep ini. Maaf, jelas macam ini? Nah, kita manusia saat diciptakan oleh Allah disebut dengan bashar, itu menghimpun dua sifat ini sekaligus. Ini kesan bahwa dalam diri manusia uniknya ada potensi ketaatan yang disebut dengan takwa, tapi juga ada dorongan negatif yang mengarah pada hal yang tidak baik disebut dengan nafsu, berkumpul keduanya. Karena itulah makhluk ini bisa berpotensi taat yang kalau taat bisa lebih hebat dibanding malaikat. Bahkan malaikat bisa diminta sujud. Kenapa? Karena kalau malaikat baik itu wajar, dia enggak punya pertahanan, enggak punya lawan dari nafsunya. Kalau manusia ingin berbuat baik, dia harus bertarung dulu dengan nafsu. Enggak percaya silahkan ya. Malaikat diminta sholat misalnya. Tasbih, tahmid, Quran surah kedua ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada yang tasbih aja. Karena enggak pernah ada godaan, dia wajar dia bertasbih. Manusia tidak. Ketika dia mau sholat, dia harus menaklukkan nafsunya dulu. Ya, kadang mau sholat, tunda sebentar, baru azan. Dia mesti lawan dulu itu. Mau sholat, tiba-tiba makanan sudah siap. Mau sholat, tiba-tiba malam udah mau tahajud, bolanya mau dimulai, gitu kan? Dia selalu ada seperti itu. Itu tidak mudah. Makanya ketika dia bisa mengendalikan nafsunya, dia lawan nafsunya, muncul takwanya, diikuti takwa, derajatnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Karena dia berjuang terlebih dahulu. Dan dihormati dia. Sebaliknya, kalau dia ikuti misalnya kehendak nafsunya, Masya Allah, dan mengabaikan takwanya, maka mohon izin, dia bisa lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Kalau hewan salah, wajar karena enggak punya takwa. Tapi kalau manusia kemudian mengikuti nafsunya, hati-hati, padahal dia punya rem untuk mencegahnya. Ya. Maaf, ya, saya ambil contoh yang paling gampang beginilah. Contoh paling gampang ya. Allah menciptakan makhluk hidup semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Setiap hal kata Allah, saya ciptakan berpasangan. Mau punya nyawa maupun tidak, berpasangan. Yang punya nyawa bahkan binatang, ada jantan, ada betina. Tumbuhan ada putik, ada benang sari. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Semua ada pasangan dalam kehidupan untuk membedakan pencipta Allah dengan yang dicipta. Allah tidak punya pasangan, manusia punya pasangan. Bahkan pasangan manusia spesifik disebutkan di Quran. Surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, kami telah ciptakan Anda berpasangan. Pasangannya laki-laki, perempuan. Sekarang perhatikan, hewan diciptakan dengan nafsu saja. Tapi dia pun punya pasangan. Jantan dengan betina. Anda perhatikan ya, Karena hewan gak punya sifat takwa. Misal nanti saat dekat Idul Adha, Anda beli hewan kambing, sapi, ikat samping masjid Ar-Rauf di sini. Tayyib, walaupun adzan berkumandang, datang hasratnya, dia gak akan peduli. Karena gak punya nilai takwa, dikejar-kejar tuh. Yang jantan, ngejar yang betina. Yang sapi betina, nunggu-nunggu dilirik yang jantan. Tayyib, sekarang perhatikan, ini yang paling menarik ya. Walaupun dia gak punya sifat takwa, walaupun hanya nafsu saja, dan itu dikerjakan walaupun di samping rumah Allah, di masjid, tapi karena dia sadar dengan insting pasangannya, yang jantan tetap mencari yang betina. Betina nunggu dikejar yang jantan. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ya, ada jurnal dituliskan, atau karya ilmiah mengatakan, ada kambing homo, sapi lesbi. Saya belum pernah dengar. Kambing homo, sapi lesbi. Jadi, binatang pun tahu lawannya siapa. Pasangannya yang mana? Nah, kalau ada manusia lantas melakukan perbuatan yang bahkan tidak pernah dikerjakan oleh hewan, dia derajatnya turun di sisi Allah, jauh melebihi hewan. Terjun bebas itu. Hewan saja yang gak punya takwa, mohon maaf, bisa tahu pasangannya. Ada manusia yang punya bekal takwa, dia gak bisa mencerna mana pasangannya. Pasti ada yang salah dalam dirinya. Derajatnya turun, dan itu harus kita bantu untuk keluar dari kesulitannya. Jangan kita banyak mencela, ya, awas, hati-hati. Yang kita lakukan, doakan dia, bimbing dia untuk keluar. Karena ada yang salah dalam fitrahnya. Ya. Tayyib. Teruskan dulu sebentar. Jadi, kalau dia bisa naik mengikuti takwanya, maka naik derajatnya melebihi malaikat. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia bisa lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Hanya poinnya, dalam diri manusia ada dua potensi ini. Bisa berpotensi baik, juga bisa berpotensi menyimpang. Jelas di sini? Halo, jelas? Alhamdulillah. Ini terselesaikan. Sekarang, dari mana tahunya ketika manusia diciptakan dalam bentuk bashar ini, dia punya potensi takwa dan nafsu. Kita harus pakai dalil. Gak bisa pakai opini saja, gitu kan? Awas, dan jangan mengarang. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia, gitu kan? Dalam agama mesti ada dalil. Kita turunkan dalilnya Quran surah ke-7, 91, maaf. Quran surah 91, Asy-Syams, ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa manusia yang telah kami sempurnakan penciptaannya. Saya ulang ya. Demi jiwa manusia yang telah kami sempurnakan penciptaannya. Ini bashar. Fokus sebentar, saya terangkan dulu. Angkat penanya, perhatikan. Saya tidak akan ulang ini ya. Perhatikan betul ya. Saat ini diciptakan, pertama, Allah ciptakan dulu bentuk fisiknya. Tadi di Quran surah 15 ayat 28. Fa idza sawaituhu. Kalau saya kemudian sudah sempurnakan fisiknya. Nanti detailnya ada di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, kalau di Al-Arba'in, Anda punya kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas. Kata Nabi, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi," setiap kalian akan dibentuk di perut ibundanya saat di kandungan, "arba'ina yawman nutfah," 40 hari pertama baru pancaran spermatozoa dengan ovum, baru bertemu, berproses. "Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah," 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. "Thumma yakunu mithla dhalika mudghah," 40 hari ketiga, usia 4 bulan 120 hari kurang lebih, berbentuk mudghah. Mudhirah sudah mulai berbentuk satu daging sekunyahan, sudah ada bentuknya tuh. Di fisiknya dulu yang terbentuk. Ya. Bahkan ini sudah jadi istilah kedokteran tuh, mudhirah. Ya, terambil dari bahasa hadis. Tapi 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan. Di fisiknya sudah terbentuk, mulai ada kecil-kecil kelihatan, "Thumma yursalu ilaihil malak," lalu diutus malaikat, "fayanfukhu fihi ruh," maka diperintahkan untuk meniupkan ruh. Jadi usia 4 bulan dalam kandungan, fisiknya dulu, roh baru ditiupkan. Nah, sekarang perhatikan ya, ini yang sangat unik nih. Fokus betul, fisik, usia 4 bulan, roh ditiupkan. Pelan-pelan, kalau roh ini asalnya dari mana? Halo? Dari mana? Ah, tahu dari mana? Baik, kita sepakati perjanjian kita kemarin ya. Kalau kita belum tahu, katakan apa? Allahu'alam, alhamdulillah. Roh asalnya dari mana? Oh, Masya Allah. Quran surah ke 17 ayat 85. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka banyak bertanya kepada Muhammad. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Dari mana dia berasal? Seperti apa hakikatnya? Qul, katakan Muhammad, ar-ruhu, qulir ruhu, urusan ruh itu jangan banyak dipikirkan. Min amri rabbi, ketentuannya semua langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh asalnya dari Allah. Fokus. Baik, kalau Allah itu suci tidak? Suci, ya. Baik tidak? Baik, semua yang berasal dari Allah pasti suci, pasti baik, dan memiliki segala kesempurnaan. Jadi ketika roh ditiupkan kepada fisik, dia membawa unsur-unsur kebaikan. Tadi yang disebut dengan takwa tadi. Puncak-puncak kebaikan. Jadi unsur ini membawa sifat-sifat kebaikan yang disebut dengan takwa. Pelan-pelan, fokus. Lalu dia masuk ke dalam fisik. Kalau fisik asalnya dari mana? Halo? Wallahu'alam. Baik. Fisik itu tidak langsung dari Allah. Tapi ada proses kimiawi di situ. Anda makan dari situ kan, dari makanan berbentuk kemudian mengalir jadi darah, jadi berbentuk daging dan sebagainya. Jelas di sini? Jadi karena tidak langsung berasal dari Allah, ada proses kimiawi berlangsung, unsur campur tangan manusia di sini. Karena itu, bawaan dari fisik berbeda dengan bawaan roh. Maaf, seorang ibu yang mengandung, apakah setiap makanannya bisa dipastikan baik? Belum tentu. Kadang suaminya bawa rezeki yang benar bagusnya, kadang bawa rezeki yang haram, kadang bawa rezeki yang syubhat. Masuk ke dalam mulut ibunda yang tengah mengandung itu, masuk ke dalam rahimnya, berproses dalam dirinya. Makanya kata Nabi, setiap kalian berasal dari Adam, sedangkan Adam dari tanah, sedangkan tanah bermacam-macam warnanya. Ada yang baik, ada yang kotor, ada yang menghitam seperti lumpur. Yang kotor masuk ke dalam benih itu, ke dalam rahim ibunda yang tengah mengandung, maka ini yang paling berbahaya. Makanya ketika masuk ke sini, ini bercampur. Sudah ada dorongan-dorongan tidak baik dalam dirinya. Ini yang disebut dengan nafsu. Pelan-pelan. Karena itu, ketika roh masuk ke dalam fisik, perhatikan. Ruh, wa yanfughu fihi ruh, ditiupkan roh kemudian ke dalam fisik. Begitu masuk ke dalam fisik, roh yang bersih ini menyatu dengan campuran ini, sehingga penyatuan ini melahirkan sesuatu yang baru. Sudah enggak satu warna lagi. Bisa. Ini apa? Halo? Baik ya, air. Ada dalam satu gelas plastik. Warnanya apa? Bening ya, baik. Warnanya bening. Kalau saya masukkan kopi jadi apa? Baik, kopi hitam jadi hitam. Kalau coklat? Di coklat. Kalau susu? Putih misalkan, susu putih. Baik, sekarang saya ilustrasikan begini. Ini air, anggap aja bagian dari roh, bening, bersih. Dicampur dengan tanah, maaf, dicampur dengan kopi, hitam dia. Dicampur dengan coklat, coklat dia. Dicampur dengan susu, putih dia. Fokus ya, ini sedikit agak rumit nih. Sedikit agak rumit. Demikian pula roh ketika masuk bercampur dengan jasad, fisik. Rohnya bersih, bening. Tapi ketika masuk ke dalam fisik yang kotor sumbernya, sering makan yang haram, bercampur di dalamnya, Masya Allah, suami punya aktivitas haram, istrinya jelek juga. Maka ketika masuk roh ke dalamnya, campurannya berubah hitam tuh. Ada yang kadang-kadang halal, kadang-kadang syubhat, kadang-kadang haram, coklat dia. Ada yang bersih, makanannya halal, dijaga terus, dijauhkan dari maksiat, putih dia. Maka ketika masuk sudah tidak bening lagi, sudah ada campuran di dalamnya. Jelas di sini? Maka ketika roh masuk ke dalam fisik itu, dirubah namanya oleh Allah. Dari roh menjadi nafas. Nafas. Sudah ada campuran di dalamnya. Nafas. Baik. Maka difirmankanlah kemudian ketika rohnya sudah masuk ke dalam jasadnya, fisiknya, maka itu tandanya nafasnya sudah terbentuk. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, mulai bernafas, karena rohnya sudah mulai masuk. Jelas ya? Kalimat bahasa Indonesia, nafas, mulai bernafas dari bahasa Arab, itu hanya menunjuk pada tanda kehidupan. Tapi asal katanya dalam bahasa Al-Quran, ini menunjukkan roh sudah masuk ke dalam jasad dan sudah bercampur dia. Karena roh membawa unsur kebaikan yang disebut dengan takwa tadi, sedangkan fisik mengandung campuran unsur nafsu. Masih ingat nama lain nafsu tadi apa? Masih ingat di awal tadi saya tuliskan? Orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, cepat lambat lupa. Ada yang agak repot nih, lambat ingat, cepat lupa nih. Kok ditulis-tulis baru ingat, setelah ingat langsung lupa nih. Masya Allah. Itu makan apa? Nama lain dari nafsu apa tadi? Fujur. Fujur. Ah. Ketika roh sudah masuk ke dalam fisik, ini bawa sifat takwa. Di sini ada nafsu atau disebut dengan fujur. Maka ketika mulai tercipta dengan sempurna nafasnya, difirmankan oleh Allah Quran surah 91 ayat 7-10 itu. Wa nafsi wa ma sawwa. Dan demi nafas yang sudah sempurna penciptaannya, masuknya roh, maksudnya roh masuk ke dalam fisik. Kalau sudah masuk ke sini, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan dalam nafas itu, maksudnya bercampur di dalamnya. Fujuraha, unsur fujur yang ada pada naungan fisik, wa taqwaha, unsur takwa yang ada dalam naungan roh. Maka bersatulah di situ potensi kebaikan yang dikenal dengan takwa tadi, potensi yang kurang baik yang dikenal dengan apa tadi? Nafsu atau fujur. Jelas sampai sini? Halo? Alhamdulillah. Saya tidak menginginkan kita berpisah kecuali kita paham ya. Memang yang awal-awal ini itu agak sedikit rumit nih, tapi kalau Anda perhatikan dengan baik, insya Allah bisa maksimal. Ya. Asal dihilangkan saja sifat mensana incorpori sano. Ya. Ustadz nerangin ke sana, Anda mikir ke sono, itu nggak akan nyambung tuh. Saya turunkan dulu nih. Baik. Manusia tercipta. Unsurnya fisik. Dimasuki oleh roh. Ini membawa sifat takwa yang baik. Ini membawa sifat fujur atau nafsu. Kan? Perhatikan sini. Dalilnya Quran surah ke-91 ayat 7. Kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, maka berubah dia namanya menjadi nafsu. Baik. Saya tes sebentar. Sudah bercampur ya. Maka mulai di situ dia beramal, beraktivitas, bekerja, menunaikan ketaatan atau keburukan. Ya. Sampai kemudian dia meninggal. Ada batasnya. Ya, batas usianya disebut dengan ajal. Ajal. Ya. Quran surah ke-7 ayat 34. Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu bukan hanya personal, semuanya. Ya. Punya batas waktu kehidupan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, dia enggak bisa majukan atau bahkan mundurkan. Selesai, meninggal. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau orang meninggal itu yang dicabut, yang kembali kepada Allah apanya? Apanya? Awas. Apanya? Tuh, tiga kali saya tanya salah semua tuh. Baik, ingat kalau belum tahu katakan apa? Apa yang dicabut? Tidak ada Allah malam yang dicabut ya. Tapi yang dicabut tuh bukan rohnya, yang dicabut nafasnya. Makanya nafasnya hilang, habis nafas meninggal. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 185. Quran surah ketiga ayat 185. Bukan rohnya, tapi nafasnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas itu akan mengalami maut. Maut itu ngambil nafasnya. Ingat, ingat. Ketika roh masuk ke dalam fisik, namanya berubah jadi nafas. Ini yang kemudian beraktivitas, yang beramal, mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan segala hal, nafasnya. Jadi ingat, antara yang datang dengan yang pulang itu beda. Kalau datang dia belum bawa amalan, cuma ditiupkan aja. Ketika pulang dia bawa amal. Hati-hati, makanya yang datang dengan yang pulang itu sifatnya sudah lain. Datang dia bersih sekali, namanya ruh. Tapi ketika kembali, hati-hati, sudah bercampur dengan keadaan dan membawa amalan. Karena sifatnya sudah membawa sesuatu, sudah berbeda dengan sifat ketika dia datang, maka yang pulang, yang dibawa oleh maut itu disebut dengan nafas. Ini mengisyaratkan bahwa, maaf, kepulangan kita bukan sekedar pulang biasa. Tapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kamu bawa saat pulang ini? Saat datang nggak begini, kenapa saat pulang kamu bawa sesuatu yang aneh? Ya, jelas di sini? Baik. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Dan kadang-kadang nafas disebut dengan roh. Ya, sebagai nama umumnya. Ya, sebagai nama umumnya. Sebentar, kita pelan-pelan sedikit ya. Supaya mudah untuk dipahami. Saya tanya dulu, jelas sampai sini? Paham insyaAllah? Nah, sekarang perhatikan konsep selanjutnya. Konsep selanjutnya. Ini sedikit agak rumit ya. Tapi insyaAllah bisa Allah berikan kemudahan. Fokus. Turunan selanjutnya. Tadi ada sifat apa saja? Yang baik disebut apa? Takwa. Yang kurang baik? Fujur atau nafsu ya. Kenapa disebut dengan fujur? Atau nafsu? Fujur. Sekarang perhatikan. Takwa, dorongan kebaikan. Pernah merasakan dalam diri kita suka ada gambaran tenang, tenang, cepat kerjakan sholat, sabar, jangan dilawan. Pernah ada begitu? Nah itu sifat takwa yang sedang mengarahkan pada kebaikan. Rambatan sifat takwa itu, rambatannya, ya, yang mengalirkan ajakan-ajakan kebaikan sampai ke diri kita, ya, itu pancarannya disebut dengan fajar namanya, atau infajar, fajar. Fa, jim, ra. Setiap pancaran-pancaran kebaikan disebut dengan fajr. Atau in fajr. Sholat pertama disebut sholat apa? Sholat fajr. Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 78. Kan? Posisi paling kiri sebelah atas. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Kenapa disebut dengan sholat fajr? Karena saat azan berkumandang, Anda dalam keadaan tidur, Anda kan dipanggil tuh. As-salatu khairum minan naum. Begitu dipanggil dengan panggilan itu, terpancar dari dalam diri Anda. Respon. Untuk merespon menunaikan sholat. Merespon seruan itu. Respon Anda untuk mengejar panggilan tadi, itu yang disebut dengan fajar. Pancaran-pancaran kebaikan. Misal, yang fisik. Fajar atau infajar. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-60. Posisi paling kanan sebelah atas. Umatnya Nabi Musa itu ada 12 suku. Minta kepada Nabi Musa, tolong berikan kami, mohonkan kepada Allah supaya diberikan mata air. Sumur. Tapi mintakan pada Allah langsung 12, jangan satu, takutnya kami rebutan katanya. Maka Nabi Musa alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya yang kayu ke batu yang ada pada saat itu. Wa idzistasqa Musa liqaumihi, dan ketika Musa memohon kepada Allah supaya diberikan air untuk kaumnya. Fa qulna idrib bi 'asakal hajar, maka kami firmankan pada Musa, pukulkan tongkat kayumu itu kepada batu yang ada di hadapan. Tongkat kayu dipukulkan ke batu. Kayu dengan batu kuat mana? Batu. Kalau Nabi Musa tidak punya mukjizat, tongkatnya bukan mukjizat, itu patah kayunya. Tapi karena mukjizat, kayu dipukulkan ke batu, hancur tuh batunya. Hancur batunya. Yang menarik, fan fajarat min hutnata asyrata aina infajar. Dari batu itu memancar 12 mata air. Sesuatu yang terpancar dari sumbernya yang dalam memancarkan kebaikan disebut dengan infajar. Mata air memancarkan nilai kebaikan. Orang ngambil air dari situ, mengambil manfaat dari situ. Pancarannya disebut dengan infajar. Di segala pancaran-pancaran kebaikan kalau tidak disebutkan fajar atau disebut dengan infajar. Jelas di sini? Ajakan-ajakan hati kita untuk mengerjakan ketaatan, misal, ayo sholat, ayo puasa, ayo baca Quran, ada getaran dalam hati, itu namanya infajar, fajar. Dorongannya, pancarannya. Kalau sudah dikerjakan dalam bentuk pekerjaan, maka disebut dengan amal soleh. Jelas? Antum langsung misalnya ada dorongan, cepat, sudah adzan nih, siap-siap, wudu. Anda wudu, pekerjaannya disebut dengan amal soleh. Dorongannya disebut dengan fajar atau infajar. Halo, ini masih ada wajah kebingungan ini, paham? Ini di kampus juga gak diajarkan ini ya, ini belum diajarkan nih, belum jadi silabus materi ini ya. Memang sedikit agak tinggi, tapi insya Allah bisa mudah kita pelan-pelan pahami. Ya. Di pancarannya disebut fajar, hasilnya disebut amal soleh, perbuatan baik. Sebaliknya, nafsu, sisi lain suka membisikkan hal-hal yang tidak baik. Kalau tadi takwa, misal ada orang marah, tiba-tiba di hati mengatakan jangan balas, itu fajar. Tiba-tiba wajah Anda jadi tersenyum, maafkan saya, misal katakan gitu ya, Anda tidak membalas, itu amal soleh. Kata tangan, kasih orang itu. Anda lewat, tiba-tiba ada orang kelihatan sangat membutuhkan. Di hati Anda, Masya Allah, bukan iba. Iba itu istilah manusia. Hati Anda mengatakan, misalnya berikan, itu infajar. Tangan Anda ngasih. Begitu tangan Anda memberikan, itu amal soleh namanya. Ya, istilahnya bisa sedekah, bisa infak, dan sebagainya. Jelas? Nah, sekarang sebaliknya. Ada dorongan di hati yang kadang-kadang tidak baik. Belum komat kok, baru adzan. Tiba-tiba ada yang mencela misalnya. Begitu mencela, Anda mendengar kalimat celaan, tiba-tiba ada getaran dalam jiwa Anda. Perasaan gak enak. Ada rambatan kepada tangan. Tangan Anda mengepal seperti ini. Mata mulai memerah gitu kan. Wajah mulai berubah. Mata mulai melotot misalnya. Pernah merasakan itu? Nah, pancaran yang berasal dari nafsu tadi, itu yang disebut dengan fujur namanya. Pancarannya fujur namanya. Kalau dia masuk ke tangan, tangan tiba-tiba bergetar begini. Kalau dia masuk ke mata, mata mau melotot. Dia masuk ke kaki, kaki gemetaran misalnya. Jelas? Nah, kalau kemudian, ini poinnya. Kalau kemudian, dia sudah mengarahkan pada bentuk tindakan, misal, mata melotot. Lisan sudah mulai mencela. Tangan sudah mulai mukul. Kadang-kadang ada yang dicela satu kalimat, dia balas satu buku misalnya. Ya. Kamu dasar begini, kamu juga begini, begini, begini, begini, begini. Gak selesai-selesai itu. Ya. Nah, itu yang keluar di lisannya, yang keluar di tangannya, plus di wajahnya, itu disebut dengan su namanya. Su, amal su. Jamaknya disebut dengan sayyiat. Ini disebut dengan amal saleh. Pernah dengar ulama su? Sebelum menyampaikan yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Sudah? Sekarang perhatikan. Karena dalam diri manusia ada dorongan ini, dorongan yang baik, dorongan yang tidak baik, dan dua-duanya berkompetisi. Karena ada pengaruh yang ini, maka mustahil ada manusia suci. Gak mungkin. Setiap manusia pasti punya potensi salah. Karena itu Quran memberikan statement. Jangan pernah merasa diri suci, karena tidak ada manusia suci. Pasti pernah punya potensi salah. Ya. Ada orang yang dijaga dari kesalahan, ada. Tapi bukan berarti gak salah. Begitu mau salah, dijaga oleh Allah. Sifatnya disebut maksum namanya. Yang mendapatkan itu hanya Nabi. Ya, Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Manusia biasa tidak. Karena itu ada statement di Quran. Wama ubarri'u nafsi. Saya tidak mungkin menganggap diri saya suci. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Karena dalam diri kita ada nafsu, dikenal dengan fujur, dan nafsu ini cenderung mengarahkan pada yang tidak baik. Ini poinnya. Jelas? Pelan-pelan. Nah, kalau sudah dipahami konsepnya seperti ini, maka tolong yakini betul ya. Kita harus kenali dulu diri kita. Jangan-jangan sudah puluhan tahun jadi manusia, gak kenal dirinya sendiri. Karena tidak tahu siapa dirinya, gak paham fungsi hidupnya. Gak tahu mata untuk apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa. Padahal sudah puluhan tahun hidup, kan? Antum yang urusan dunia yang tidak dihisab, antum pahami, Anda pelajari sampai sekolah tinggi-tinggi. S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin gitu kan. Ada yang profesor, ada yang macam-macam. Tapi urusan kita sendiri yang dihisab, kita gak pelajari. Ini yang bahaya gitu kan. Ini yang bahaya. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah paham dalam diri kita ada nafsu dan takwa, itu tandanya setiap aktivitas kita akan selalu dihadapkan pada dua pilihan ini. Anda mulai bangun tidur, itu pasti sudah mikir tuh. Karena dua dorongan itu mengarahkan pada dua hal itu. Gak percaya silahkan. Baru bangun tidur sudah milih tuh. Begitu bangun, tlek. Apakah mau gosok begini atau langsung diam begini? Apakah ke kamar mandi dulu atau misalnya ke wastafel dulu? Itu baru bangun tidur tuh. Sudah pakai pakaian, milih dulu. Mau pakai baju yang mana? Apakah yang ini ataukah yang lain? Mau makan, milih lagi. Mau yang ini atau yang ini? Itu semua pengaruh ini, dua hal ini akan selalu bertarung. Imma Anda pilih yang baik atau imma Anda ikuti keinginan nafsu ini. Yang jadi persoalan, ini gak ada masalah. Yang jadi persoalan yang harus kita kenali konsep yang ini. Sepanjang Anda kenali cara kerja nafsu dan cara untuk membahasnya, maka dengan itu akan lebih mudah kita mengendalikannya. Sekarang kita mulai kenali bagaimana cara kerja nafsu menurut Al-Quran dan kenapa dia diciptakan. Kita bisa katakan begini, ya Allah, kenapa engkau tidak ciptakan kami dengan takwa saja? Seperti malaikat misalnya gitu kan? Kan kalau ada nafsu kita punya potensi salah. Kalau begitu Allah ciptakan kami untuk berbuat salah dong. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat uraian Al-Quran. Sebetulnya gampang ya, kalau diciptakan takwa saja, kenapa harus kamu saya ciptakan kamu? Itu kan cukup aja malaikat, kamu gak usah hidup deh. Tapi kita lihat nanti apa perbedaan manusia dengan malaikat. Saya hapus ini boleh? Tum tenang aja ya, saya udah 2 kali kesini, alhamdulillah. Ya, sudah datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri, ya masya Allah. Antum lihat aja lah. Alhamdulillah. Taib. Pertama, teruskan ayatnya. Quran surah 91 masih di ayat 7 sampai 10. Ya. Sekarang lihat ayat 8 sampai dengan 10-nya. Ayat 9 nih, maaf ya. Ini sudah. Ini sudah. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketemu di situ. Sekarang lihat ayat 9-nya. Bagaimana cara kita memosisikan nafsu? Perhatikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ini poinnya. Ini cara kita memosisikan nafsu. Qad aflaha. Ini man zakkaha. Ini poinnya. Satu, kalimatnya menggunakan kata falah. Aflah dari kata falah artinya tenang, bahagia, sukses, nyaman. Jadi, tenang, bahagia, cenderung sukses dalam beraktivitas dan nyaman. Fokus. Man huruf yang menunjuk pada orang tanpa batas. Jadi baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, itu masuk kategori man di sini. Seakan Allah ingin mengatakan, "Hey, siapapun yang namanya manusia, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, saya jamin hidupnya pasti tenang, bahagia, sukses, bahkan nyaman dalam menjalani kehidupan." Zakkaha, ini diterjemahkan di mushaf yang bisa menyucikan nafasnya, jiwanya. Masih ingat di nafas tadi ada apa saja? Satu ada takwa, yang kedua fujur, masih ingat ya? Saya mau tanya sama ibu deh, Bu ya. Sebentar. Kalau ibu mencuci pakaian, yang dihilangkan tuh kotorannya atau pakaiannya? Kotorannya kan ya? Bukan pakaiannya ya? Kalau pakaiannya dihilangkan, masya Allah gak akan selesai-selesai gitu kan? Ada kotoran buang gitu kan? Taib. Yang dihilangkan kotorannya, bukan pakaiannya. Perhatikan, Allah seakan ingin memberikan gambaran pada kita, saat Allah menciptakan nafsu itu, bukan ingin menjadikan manusia menjadi kotor, bukan. Tapi ingin membuang sifat-sifat potensi yang tidak baik yang ada pada dirinya. Dengan cara menciptakan nafsu itu, mengangkat supaya takwanya itu muncul. Bahasa paling gampangnya begini. Bahasa paling gampangnya. Saat Allah ciptakan takwa, ini. Ada sifat baik, saya turunkan, saya hapus sebentar. Saat Allah ciptakan takwa, turunannya misal ada jujur, ada sabar, ada rendah hati, kan? Allah ciptakan lawannya tadi, nafsu, fujur. Jujur lawannya apa? Bohong, kan? Dusta. Sabar lawannya? Marah, misalnya, kan? Rendah hati lawannya? Sombong. Ini pasti ini ya. Setiap diciptakan sifat baik di takwa, diciptakan lawannya, di fujur. Selalu begini. Jadi ketika Anda diarahkan pada kejujuran, sisi lain mengajak pada kebohongan. Ketika Anda dilatih untuk sabar, yang lain melatih Anda untuk marah. Meminta Anda untuk marah. Paham sampai sini? Nah, perhatikan kalimat Qur'annya. Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, saya ciptakan sifat-sifat ini bukan ingin menjadikan Anda jelek, bukan. Saya ciptakan sifat bohong bukan ingin menjadikan Anda pembohong, bukan. Bukan menjadikan Anda pemarah, bukan. Bukan menjadikan Anda sombong, tidak. Tapi untuk melatih yang baik-baik ini supaya muncul. Zakkaha, cuci sifat jelek-jelek yang ada pada diri manusia, potensi nafsu tadi. Yang ini saya ciptakan untuk melatih yang takwanya supaya muncul, bukan ingin menjadikan Anda jelek. Dicuci yang jelek ini supaya tampil pakaiannya bagus. Bohong diciptakan untuk menguji supaya yang jujur itu muncul. Sebab kalau bohong gak diciptakan, bagaimana ketahuan jujur? Kalau tidak ada sifat marah, gak akan diketahui sabar, Pak. Silahkan, bagaimana Anda bisa menguji kesabaran kalau gak diciptakan marah? Kalau tidak ada sombong, gak akan ketahuan rendah hati. Karena itu saat Allah menciptakan sombong di nafsu, bukan ingin menjadikan nafsunya kotor, bukan. Tapi supaya dicuci yang kotornya, muncul sifat baiknya. Sombong diciptakan untuk melatih sifat rendah hati di takwa supaya muncul. Katalis kalau dalam bahasa kimia. Jadi mohon maaf, rumus cepatnya kata Quran. Qad aflaha, akan tenang kehidupan seseorang, nyaman dia, sukses dalam beraktivitas, damai hidupnya. Zakkaha, jika dalam kesehariannya, saat dihadapkan pada hal yang tidak baik itu, dia bisa mencucinya dengan mendatangkan lawannya. Misal, ini agak rumit sedikit ya, saya sederhanakan supaya mudah dipahami. Fokus sebentar. Saya ambil satu ya, marah misalnya. Lawannya apa? Sabar. Lihat rumusnya. Allah tidak menciptakan marah, kecuali untuk melatih supaya sabar muncul. Caranya supaya hidup Anda tenang, nafsu ini bisa ditekan, salah satu caranya, lihat rumusnya, cara kerjanya ya. Cara kerjanya, setiap muncul marah, kata Quran, cepat cari lawannya untuk dimunculkan. Pahami oleh kita bahwa marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan dia pemarah, tapi supaya melatih sifat sabar di saya muncul. Di setiap muncul yang jelek-jelek, cepat cari lawannya. Sucikan itu dengan sikap baik kita. Itu poinnya. Suami pulang ke rumah Bu ya, misal. Rumah marah-marah, apa salah orang rumah? Dan nunggu-nunggu, ya, 8 jam, 9 jam, anak mau main-main, tiba-tiba dibuka pintu, Papa, diam kamu. Hah? Masya Allah, kan? Datang istrinya, kenapa, Pak? Kamu lagi ikut-ikutan, misalnya, gitu, kan? Padahal nggak tahu apa-apa. Nah, saat suami masuk ke rumah dengan perasaan dan sikap seperti itu, dititipkan marah pada suami, kalau konsep ininya mengatakan, Allah menitipkan marah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin melatih kesabaran pada diri ibu supaya muncul. Sebab kalau gak dititipkan marah pada suami, ibu gak akan siap dengan masalah-masalah. Gak akan muncul kesabaran. Jadi gampang caranya. Begitu muncul marah, oh berarti ini sabar di saya yang harus muncul. Muncul marah di situ, Anda keluarkan kesabaran di situ. Selesai masalah. Dan lebih ringan biasanya. Lebih ringan. Halo, jelas? Nah, makanya itu insya Allah, Bu. Lebih nyaman gitu ya. Lebih nyaman. Jadi, begitu suami marah, alhamdulillah. Berbahagialah ibu. Artinya ada sifat baik di sisi ibu yang ingin dimunculkan oleh Allah. Supaya muncul. Biasanya kalau belum lulus pada ujian yang ini, maaf, itu akan terus seperti itu tuh. Allah menguji Anda supaya muncul sifat baik yang disiapkan menghadapi tantangan selanjutnya. Kedepan akan lebih besar lagi. Kalau Anda nggak siap dengan sabar yang kecil-kecil, Anda akan kecewa dan bahkan menyesal dengan persoalan lebih besar di hadapan Anda. Nggak siap nanti. Bisa-bisa ada yang pesimis, bisa-bisa ada yang bunuh diri, bisa-bisa ada yang macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini yang kita punya, maaf, di kepercayaan lain tidak ada konsep ini. Profesor Kato saat kami ke Tokyo, itu ada jurnal penelitian ditulis oleh Profesor Kato. Kata beliau, orang Islam itu lebih hebat dibanding orang Jepang. Orang Jepang itu sehebat-hebatnya bisa disiplin, kerja keras, rapi. Tapi kalau punya masalah, bunuh diri juga. Gak ada konsep ini. Orang Islam tidak, bukan orang Indonesia ya, orang Islam. Sana kasih banjir sedikit stres ya. Orang kita kasih banjir berenang, Masya Allah gitu kan. Baik, jadi ada poin-poin tertentu yang memberikan ketenangan dalam jiwa gitu. Jadi kalau Anda bisa terapkan ini gampang. Menemukan yang jelek, cari lawannya yang baik. Antum pulang ke rumah, Pak, lihat istri cemberut misalnya. Masya Allah, cemberut, fujur nih. Cari lawannya, apa lawan cemberut? Senyum. Berarti Allah titipkan pada istri saya cemberut supaya saya senyum. Selesai. Assalamualaikum. Kayaknya kenal nih, siapa ya? Selesai itu. Udah cair pelan-pelan. Kan? Tapi kalau antum lawan dengan sesuatu, dengan nafsu lagi, dengan fujur lagi, gak akan selesai. Kenapa kamu begitu?

Dalam bahasan cara kerja nafsu yang pertama, kita mesti paham, nafsu diciptakan oleh Allah. Pada asalnya bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi ingin menguji atau menjadi katalis untuk meningkatkan sifat baik dalam takwa supaya muncul. Paham sampai sini? Karena itu kalau menemukan sifat-sifat dan sikap yang tidak baik dalam kehidupan, cepat cari lawannya. Cepat cari lawannya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Minimal kita akan tenang. Saya beri contoh begini ya. Anda punya masalah dengan orang. Dia mencela misalnya kan, mencela, menghina Anda dan sebagainya. Tayyib. Anda maafkan misalnya. Maafkan, sudah. Celah lawannya sabar. Saya maafkan dia. Tapi dia gak mau minta maaf. Tolong pahami konsep ini ya. Ketika Anda maafkan orang, memunculkan sifat takwa itu, maka yang pertama urusan Anda selesai dengan dia. Selesai. Karena urusan Anda selesai dengan dia, maka Allah akan hilangkan segala sekat di hati Anda. Anda gak akan pikirin dia lagi. Anda lebih tenang lagi. Anda lebih nyaman lagi. Tapi urusan dia sebelum minta maaf pada Anda, belum selesai dengan Anda dan belum selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang selalu memunculkan sifat nafsunya, dia semakin gelisah, semakin gak nyaman. Anda beruntung gak mikirin dia, tapi Anda selalu akan dipikirkan oleh dia. Tidurnya gak enak, gak nyaman, bikin status tentang Anda, padahal Anda gak ada masalah. Gak nyangka orang ini, nyangka tuh. Ditulisin, terus muncul begitu, terus. Dan gak akan nyaman. Dan setiap dia mengungkit Anda, Anda untungnya luar biasa. Setiap disebutkan nama Anda, pahala dia diberikan pada Anda, dosa Anda diambil sama dia. Jadi gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5611. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada seseorang berbuat baik, kemudian dia mencela orang lain, misal, syatama hadha, dia mencela orang lain, pahala sholatnya seketika diberikan pada yang dicela itu. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau udah gak punya modal kebaikan lagi, diambil kejelekan orang tadi, orang yang dicela ini, diambil kejelekannya, mohon maaf, ditimpakan kepada orang ini. Fatuliha finnar, maka dilemparkan dia nanti ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ya. Jelas di sini? Nah, ini cara kerja yang pertama. Tapi ini tidak mudah dilakukan. Karena nanti masih ada saja orang yang terjebak dengan nafsunya. Masih. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang paling sederhana misalnya, maaf, yang suka dianggap ringan padahal berat tentang sholat. Ya kan? Takwanya mengajak cepat siap-siap, bahkan saking sayangnya Allah sebelum subuh udah dibangunin. Udah dibangunin. Haula wala quwwata illa billah. Subuh jam 4.35, jam 3 sudah dibangunin. Kadang-kadang caranya macam-macam. Anak dibuat nangis atau bermimpi sesuatu gitu kan? Macam-macam supaya Anda bangun, tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang nafsu lebih diikuti. Tenang, baru 2:30, subuhnya 4:30. Kalau mau tahajud masih ada 2 jam lagi. Tuh, ikut mulai itu kan? Bangun lagi jam 4, tenang, 35 menit. Bukankah satu kali sholat paling-paling 5 menit? Kan? Masya Allah, muncul lagi. Ujung-ujungnya, jangankan tepat waktu, sholat subuhnya kesiangan. Dipanggil, 4:35, bangun jam 5:34. Bisa terjadi. Tapi kalau urusan bola, cepatnya luar biasa. Bangun sampai hafal, skornya hafal, pemainnya hafal, pencetak golnya hafal, macam-macam. Bisa terjadi. Sampai urusan yang paling kompleks. Maaf ya, urusan yang paling kompleks. Mohon izin. Antum sudah diberikan rezeki yang halal, sudah ada dan enggak akan tertukar. Quran surah ke-51 ayat 22, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit. Nanti kalau saya terangkan ini, mohon izin saya mungkin agak sedikit cepat mengakhiri. Saya baru landing dari Palembang, ada masalah di dada kiri saya. Ya, jadi suaranya harus agak sedikit saya batasi. Perhatikan kalimatnya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki Anda sudah ditetapkan oleh Allah. Dijanjikan pasti akan diberikan. Sudah. Ini statement Allah yang pertama. Bahwa setiap manusia yang terlahir itu rezekinya sudah ada, Pak. Sudah selesai, ada. Enggak akan tertukar. Dijanjikan pasti diberikan. Di langit rezeki kita sudah ditetapkan. Dijanjikan pasti akan diberikan. Jadi si A dengan si B rezekinya lain. Sudah ada. Dan pasti hidup dengan itu. Dan gak ada yang miskin. Gak ada yang miskin. Kalau dia mau pilihannya cuma cukup atau kaya. Quran surah 53 ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang kaya atau cukup. Gak ada orang miskin. Yang miskin itu orang yang tidak pernah merasa cukup, itu miskin.

Kemudian tiba-tiba tumbuh menjadi dewasa, berkembang, ada keburukan yang muncul dari sifat atau sikapnya. Mulut tiba-tiba bisa mencela, bisa membicarakan keburukan orang, pandangan natap yang tidak baik, berarti ada yang salah di situ. Faktornya hanya dua. Kalau bukan setan, itu nafsu. Walaupun lingkungan bisa menggoda, kalau kita kuat mengendalikan nafsu dan bisa mencegah setan, kita akan bisa tahan itu dan kita bisa berada dalam kebaikan sampai kita wafat. Nah, nafsu ini, teman-teman sekalian, asalnya diciptakan oleh Allah untuk bukan untuk menjadikan diri kita buruk, tapi untuk melatih sifat takwa supaya muncul dalam kebaikan-kebaikan. Marah diciptakan untuk menguji sifat sabar. Bohong diciptakan untuk menguji sifat jujur. Demikian seterusnya. Sehingga kesimpulan ketiganya, jika kita ingin selalu bisa mengendalikan nafsu, yang pertama, selalu cari lawan yang baik setiap kali mendapatkan situasi yang tidak baik. Kalau ada orang cemberut, Anda senyum. Ada orang marah, Anda sabar. Demikian seterusnya. Tapi itu tidak mudah dilakukan, karena nanti ada lubang-lubang nafsu yang harus kita tutup. Ada lubang-lubang nafsu yang harus kita tutup. Sebagian ada pada fisik kita, sebagian ada pada hal-hal yang masuk ke dalam diri kita. Apa saja itu, bagaimana cara menutupnya? Karena tidak sedikit orang-orang yang ketika membuka lubang itu kemudian masuk masalah itu, kemudian dia mulai menyesalinya. Kenapa kemudian tadi saya kerjakan itu? Kenapa tidak saya hindari? Dia mulai celak dirinya dan mulai dia punya tawaran apakah akan berubah atau mengikuti kecenderungan yang tidak baik itu. Insya Allah materi demikian kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan waktu kita untuk kembali melanjutkan kajian kita. Saya mohon izin kalau harus mencukupkan kajian kami sampai di sini. Saya ada 8 penerbangan yang sudah saya lalui dan saya baru landing yang ke-8 ini. Jadi ada kondisi dada sebelah kiri saya agak kurang nyaman gitu ya. Tadi kami diterapi sedikit, alhamdulillah agak nyaman dan bisa menyampaikan di sini. Jadi saya mohon izin untuk istirahat sebentar. Saya cukupkan dulu. Insya Allah nanti malam kita ada live yang ketiga hari ini. Ba'da maghrib, materinya insya Allah tentang bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Tersambung dari Masjid As-Salam di Jaka Sampurna, ya, di Jalan Jatiluhur. Ya, insya Allah, jika nanti tidak ada live-nya, Anda bisa mungkin lihat di YouTube-nya gitu ya, teman-teman sekalian. Di Akhyar TV ya, Akhyar.tv atau di Madani TV. Baik. Demikian hadirin sekalian dan pemirsa Akhyar TV atau Madani TV, dimanapun Anda berada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan selanjutnya. Dan dalam kesempatan yang berikutnya, insya Allah sudah bisa kita bagikan silabus bahasan kita sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan. Termasuk kitabnya nanti saya perkenalkan, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.